وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Kita melanjutkan kembali insyaAllah kajian tafsir Al-Quranil Azim Lil-Imam Al-Hafidh Abil Fida Ismail Ibn Kathir Ad-Dimashqi Asyafi'i Rahimahullah Ta'ala. Dan pada kesempatan malam ini kita masuk pada tafsir surah Al-Mulk. Tafsir surah Al-Mulk Wahiyya Makiyyah, di mana surah ini merupakan surah Makiyyah, diturunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, haddatsana Hajjaj ibnu Muhammad wa ibnu Ja'far, qala, keduanya mengatakan, haddatsana Syu'bah an Qatadah an Ayyash al-Jushami عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم dari رسول صلى الله عليه وسلم beliau bersabda, إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له. Sesungguhnya ada satu surat di dalam Al-Quran yang jumlahnya 30 ayat yang akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya, menghafalnya, mengamalkannya, sampai dia diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu surah Tabarakalladhi biyadihil mulk. Rahu ahlus sunan al-arba'ah min hadithi syu'bata bihi. Diriwayatkan oleh ahlus sunan al-arba'ah yang empat, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasai, dan Ibn Majah. Dari hadith Syu'bah dengan riwayat yang sama, wa qala Tirmidhi, dan Tirmidhi mengatakan, hadza haditsun hasanun, ini hadis yang hasan. Dan demikian pula hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Allamah Ahmad Muhammad Syakir Al-Misri rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Wa qad ra'a Tabrani wal Hafidz Adh-Dhiya al-Maqdisi min tariqi Sallam ibni Miskin an Thabit an Anas. Dan diriwayatkan pula oleh At-Tabrani dan Al-Hafidz Dhiya al-Maqdisi dari jalan periwayatan Sallam ibni Miskin dari Thabit dari Anas. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suratun fil Qur'ani khasamat an sahibiha hatta adkhalahu al-jannata. Ada satu surat dalam Al-Qur'an yang akan terus membela orang yang membaca, menghafal, dan mengamalkannya sampai berhasil memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Yaitu surah Tabarakalladhi biyadihil mulk. Ya, keutamaan yang sangat besar ya, untuk membaca, menghafal, dan mengamalkan isi kandungan daripada surah Tabarakalladhi biyadihil mulk. Atau surah Al-Mulk. Wa qala Tirmidhi, dan berkata Al-Imam Tirmidhi, haddathana Muhammad ibn Abdul Malik ibn Abi Al-Shawarib qala haddathana Yahya ibn Amr ibn Malik An-Nakhri an abihi an Abi Al-Jawza an ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan, daraba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khaba'ahu ala qabrin wa huwa la yahsibu annahu qabr. Suatu ketika sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibas-ngibaskan kainnya di atas kubur dalam keadaan enggak sadar itu adalah kuburan, maksudnya mau duduk di situ tapi enggak sadar itu adalah kuburan karena kita dilarang duduk di atas kuburan. Fa'idha kubiral insanun yukra'u suratul mulk hatta khatamaha fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang yang sedang mengiringi jenazah, orang atau jenazah itu sudah dikuburkan, ya, dibacakan surah Al-Mulk sampai selesai, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu datang. Faqala, dan mengatakan, ya Rasulullah, darabtu khibai ala qabrin wa ana la ahsibu annahu qabr. Ya Rasulullah, aku memukulkan atau mengibaskan kainku di atas kuburan, aku tidak sangka itu adalah kuburan. Fa idza insanun yaqra'u suratal mulk. Dan subhanallah, di situ ada seorang yang membaca surah Al-Mulk, hatta khatamaha, ya, sampai selesai surah Tabarak ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, hiyal mani'ah, ini surah Al-Mani'ah yang akan menghalangi seorang dari azab kubur. Hiyal munjiyah tunjihi min adabi qabri. Ini adalah penyelamat yang akan menyelamatkan seorang dari azab kubur. Semakal kemudian Tirmidzi mengatakan, hada hadithun gharib min hadal wajh. Hadis ini bersendirian dari sisi riwayat dan dari sisi mata. Wa fil bab an Abi Hurairah, dalam bab ini hadis yang serupa dari sahabat Abi Hurairah, tapi hadis ini hadis yang dhaif. Ya, hadis yang dhaif. Ya, fihi manakir, terdapat kemungkaran, ya, kemungkaran dalam istilah hadis itu, seorang rawi yang dhaif menyelisihi rawi-rawi yang sahih. Ya. Sehingga keutamaan membaca surah Al-Mulk di kuburan, ini hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif. Ya. Ketika Tirmidzi mengatakan hadza hadithun gharib, ini isyarat sebenarnya ada kedhaifan dalam sanad dan matannya. Ya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, ya. Terlebih lagi hadis yang sahih dalam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la taj'alu, ya, buyutakumul maqabir. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, alladzi la tuqra fihi al-Qur'an. Di mana kuburan tidak dibaca di dalamnya Al-Qur'an, bukan tempat untuk membaca Al-Qur'an. Nah, inilah penyelisihan terhadap matan hadis dengan matan hadis yang lebih sahih. Nah. Tsumma rawi Tirmidzi aidan min tariqi Lais ibn Abi Sulaim an Abi Zubair an Jabir. Kemudian Tirmidzi meriwayatkan dari jalan meriwayatkan Lais ibn Abi Sulaim dari Abi Zubair dari Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzil, itu surat As-Sajdah, wa tabarakalladzi biyadihil mulk. Kemudian Jabir bin Abdullah mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah tidur sampai membaca surah Alif Lam Mim As-Sajdah dan membaca surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Wa qala Al-Layth, dan berkata Al-Layth an Tawus, yufaddilani kulla suratin fil Quran bi 70 hasanah. Di mana surat ini lebih utama dari surat-surat lain sebanyak 70 kebaikan. Ya, sebanyak 70 kebaikan. Wa qala Tabrani, dan juga At-Tabrani meriwayatkan, hadatsana Muhammad ibn al-Husain ibn Ajlan al-Asbahani qala hadatsana Salamah ibn al-Shabib qala hadatsana Ibrahim ibn al-Hakam ibn Aban an abihi an Ikrimata an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan ibn Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, lawajitu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Aku harapkan surah Tabarak ini, surah Al-Mulk ini, itu ada pada hati setiap manusia dari kalangan umatku. Ya'ni tabarakalladzi biyadihil mulk. Hada hadithun gharibun wa Ibrahim dhaif. Hadis ini gharib, bersendirian riwayatnya, dan Ibrahim ibn al-Hakam ibn Aban ini dhaif. Wa qataqaddam misluh fi surat Yasin. Demikian pula ada lafaz yang sama mengenai keutamaan surat Yasin. Jadi walaupun maknanya bagus, tetapi apabila disandarkan kepada Nabi, ini dhaif. Ini kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian diriwayatkan pula oleh Abdun bin Humaid dalam musnadnya, qala hadatsana Ibrahim bin al-Hakam an abihi an Ikrimah an Ibnu Abbas annahu qala li rajulin, bahwasanya beliau berkata kepada seseorang, ala atahuffuka bihaditsin tafrahu bih, maukah aku sampaikan kepadamu dengan sebuah hadis yang akan membuatmu gembira? Qala bala, tentu saja. Qala iqra, bacalah tabarakalladzi biyadihil mulk. Wa 'allimha ahlaka wa jami'a waladika wa sibyana baitika wa jiranika. Kata Ibnu Abbas, ajarkanlah keluargamu dengan surat tabarakalladzi biyadihil mulk. Ajarkanlah seluruh anak-anakmu. Ajarkanlah seluruh anak-anak kecil yang ada di rumahmu, bahkan tetanggamu. Fa innahal munjiyah, dikarenakan surah ini akan menyelamatkan orang yang membacanya dan mengamalkannya. Wal mujadilah tujadilu au tukhasimu yaumal qiyamah inda rabbiha liqari'iha. Dan juga akan membela, memberikan syafaat, membela orang yang membacanya di hadapan Allah pada hari kiamat. Wa tudlabu lahu an tunjihi min adabin nar. Wa tatlubu lahu an tunjiyahu min adabin nar. Dan surat ini akan meminta kepada Allah supaya menyelamatkan orang yang membacanya dan mengamalkannya dari azab neraka jahannam. Wa yunji biha sahibaha min adabil qabr, dan akan menyelamatkan seorang yang membacanya dari azab kubur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la wajidtu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Aku harapkan surat ini ada pada setiap manusia, di hati setiap manusia dari kalangan umatku. Sehingga riwayat yang lebih tepat adalah perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, tetapi sebagaimana kita tahu bahwasanya sahabat Ibnu Abbas adalah habrul bahr, lautan ilmu. Beliau adalah barokah dari doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah Ibnu Abbas tafsir dan faqihkanlah dia dalam urusan agama. Ya. Dan kita ketahui bahwasanya dalam bidang tafsir, kata Imam Ahmad, ada perkara yang tidak bisa diangkat kepada Nabi, tetapi itu kita yakini karena datang dari pemahaman yang turun temurun dari sahabatan atba'i tabi'in. Nah. Kemudian diriwayatkan pula oleh Al-Hafidz Ibnu Asakir dalam tarikhnya, pada biografi Ahmad bin Nasr bin Ziyad Abi Abdillah Al-Qurashi An-Naisaburi Al-Muqri. Seorang mukri. Mukri ini berarti orang yang sudah sangat mahir luar biasa dalam menghafal seluruh riwayat Al-Quran. Jadi kalau kita menghafal ya 7 kiraat gitu, itu qari. Ya. Tapi ini sudah kiraah yang mutawatirahnya, kiraah yang syadzahnya, dengan tariqah ifrad sendiri-sendiri ataupun jamak yang... Nah, ini gelarnya adalah muqri. Gelarnya adalah al-muqri. Az-zahid, seorang yang zuhud, al-faqih, seorang yang ahli fiqih. Dan termasuk ahadus thiqat alladhi rawa anhu al-Bukhari Muslim, termasuk ulama yang sangat thiqah, terpercaya, bahkan Bukhari dan Muslim mengambil ilmu dan hadis darinya. Lakin fi ghairi sahihain, tetapi ya bukan pada Bukhari Muslim. Ya, pada Adabul Mufrad atau Tarikhul Kabir, ya, Imam Bukhari meriwayatkannya. Dan diriwayatkan pula, diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, ya, meriwayatkan dari beliau, yaitu Ahmad Ibnu Nasr Ibnu Ziyad. Tafaqahu fi madhhabi Abi Ubaid Ibnu Harbuweh, dan beliau belajar fikih dengan madhabnya Abi Ubaid Ibn Harbawih. Jadi madhab fikih itu bukan hanya empat sebenarnya ya. Empat itu yang sampai sekarang ada yang mengikutinya, mempelajarinya, dan kitabnya pun masih terjaga sampai sekarang. Ya. Adapun madhab fikih sebenarnya banyak, ya, tetapi tidak mutadawil, tidak berkelanjutan seperti madhab yang empat. Ya. Dan membawa dengan sanadnya dari Zuhri, dari Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini diriwayatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajulan mimman kana qablakum mata wa laysa mahu syai'un min kitabillah illa tabarak. Ada seorang sebelum kalian meninggal dunia, dia enggak ngafal Al-Qur'an kecuali surat ini, surat Tabarak. Gak punya banyak hafalan Quran kecuali surah Tabarak. Falamma wudi'a fi hafratihi, ketika diletakkan dalam liang lahatnya, liang kuburnya, atahul malaku fatharati surah fi wajhihi. Datanglah malaikat dan kemudian surat ini memberikan apa namanya cahaya dan perlindungan di wajahnya. Faqala laha innaka min kitabillah, sesungguhnya engkau termasuk kitabullah. Wa ana ukrih musa'atak, dan aku tidak suka jika ada yang menyakiti hamba yang menghafal surah Tabarak ini. Wa inni la amliku laka wala lahu wala li nafsi dharra wala naf'a, dan aku dan engkau tidak menguasai manfaat dan mudarat bagi orang ini. Wa in aradti hadza bihi fantaliqi ila rabbi tabaraka wa ta'ala fashaffi'ni fi fashaffi'ni lahu. Apabila engkau ingin berbuat sesuatu kepada orang ini, silakan kau pergi kepada Allah dan mintakanlah syafaat kepada Allah supaya aku membela orang ini. Fantaliqu ila rabb, maka malaikat tadi pun pergi kepada Allah Subhanahu wa taala, fatakul, dan mengatakan, ya Rabbi, inna fulanan amida ilayya ma baina kitabika. Wahai Rabb, sesungguhnya fulan itu terhalangi antara aku dan dengannya dengan kitabullah. Fayaqul ala araka ghadabtu? Fata'allimni wa talani afatuharrikuhu anta bin nar wa tu'adhibuhu wa ana fi jawfih? Di mana pahala dari Al-Qur'an, pahala dari surah Tabarak tersebut mengatakan, ya, bahwasanya hamba tersebut mempelajariku, membacaku, apakah engkau ya Allah akan membakarnya dengan api neraka, akan menyiksanya dalam keadaan surah Tabarak senantiasa dibaca di kerongkongannya, di mulutnya. Fa in kunta fa'ilan dzalik bihi famahani min kitabik, kalau engkau lakukan ya Allah, maka hapus saja diriku dari kitabmu. Fa yaqul ala araka ghadabtu, maka kemudian Allah menjawab, tidakkah engkau lihat aku marah? Fa taqul wa huqqali an aghdab, dan diberi hak bagiku untuk marah. Wa yaqul, kemudian mengatakan lagi, idhhabi ya waqad wahabtuhu laka wa syafa'tuka fihi, pergilah engkau, aku telah berikan kepadamu, kata Allah, dan aku izinkan engkau memberikan syafaat kepadanya. Qata fataji'il malak fa yakhruju khasifal bal lam yahil minhu bi syai', maka datanglah malaikat dalam keadaan ya malu, tidak mendapatkan apapun. Qala fataji fa tadha'u fahu ala fihi, maka kemudian diletakkanlah pada mulutnya. Fataqul marhaban bihadzal fam farwa matalani, maka pahala dari membaca surat Tabarak tersebut mengatakan, selamat datang mulut yang senantiasa membacaku. Wa marhaban bihadzal sadr farwa ma wa'ani, dan selamat datang dada yang senantiasa mengingatku di dalamnya. Wa marhaban bihataini qadamaini farubama qamata bi wa tu'nisi fi qabrihi makhafatal wahsyah alaihi. Dan selamat datang dua kaki ini yang senantiasa dia berdiri untuk sholat dan membaca aku di dalamnya. Dan aku akan menemaninya di dalam kuburnya, khawatir akan ada yang menakutinya. Ala falamma hadatsa bihadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yabqa shahirun wala kabirun wala harrun wala 'abdun illa ta'allamaha wa sammaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-munjiyah. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawakan kisah ini, tidak tersisa dari kalangan sahabat yang kecil ataupun yang besar, yang budak ataupun yang merdeka, kecuali mempelajarinya, kecuali membacanya, menghafalnya, dan mengamalkan isi kandungannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan surat ini dengan Al-Munjiyah, penyelamat, gitu ya. Walaupun kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, sekali lagi, hadza hadis munkar. Hadis ini munkar. Ya. Farad Ibnu Sa'ib dha'afahu Imam Ahmad. Didha'ifkan oleh Imam Ahmad, oleh Yahya bin Ma'in, oleh Bukhari, Abu Hatim dan yang lainnya. Disebutkan oleh Ibnu Asakir dari sisi yang lain, dari Zuhri, secara ringkas, dan Al-Baihaqi dalam kitab Itsbatu Adzabil Qabr dari Ibnu Mas'ud secara mauquf, secara marfu', yang menguatkan ini. Waqad katabnahu fi kitabil janais min al-ahkam al-kubra, dan aku tulis juga dalam kitab Al-Ahkam Kubra, dalam kitab janais, ya. Ini adalah Imam Ibnu Katsir biasa memang menyampaikan riwayat-riwayat yang dhaif untuk disampaikan, untuk menjelaskan ini dhaif. Pahami ya? Ya. Tetapi walaupun beberapa itu dhaif, ya, tetapi ada beberapa yang sahih. Di antara yang sahih yang pertama tadi, yaitu membaca surah ini, menghafal surat ini akan memberikan syafaat bagi si pembacanya. Ya, sebagaimana hadis yang pertama. Dan akan memasukkan pelakunya ke dalam surga. Adapun yang setelahnya tadi, ya, itu kebanyakan riwayatnya adalah dhaif. Ya, riwayatnya adalah dhaif. Dan Ibnu Katsir sering membawakan seperti ini. Ya, membawakan dan diterangkan, ini dhaif. Ya, ini dhaif. Ya, riwayatnya itu tidak disandarkan kepada Nabi. Tapi ada satu riwayat tadi yang disandarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan terkadang apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas itu dibaca atau didapatkan dari Ahlul Kitab. Jadi kisah-kisah Ahlul Kitab terkadang demikian. Dan kisah-kisah dari Ahlul Kitab, maka silakan diceritakan. Tetapi harus kita bedakan mana yang hadis dari Nabi dan yang bukan. Tetap kalau hadis itu dhaif, kita katakan dhaif. Demikian, ya. Bisa dipahami ya? Nah, menurut sebagian ulama, hadis dhaif bisa digunakan untuk penyemangat, untuk fadhail. Tetapi dengan syarat-syarat. Syarat-syaratnya jangan meyakini itu hadis. Ini pertama. Kemudian dhaifnya tidak mungkar, tidak sampai mungkar. Nah, tadi yang mungkar berarti tidak boleh. Ya. Adapun yang dhaifnya dhaif yang tidak sampai mungkar, yang masih sejalan dengan hadis-hadis sahih, maka sebagian ulama membolehkan. Ya. Kemudian, ya, yang pertama tadi apa? Tidak boleh meyakini itu hadis dhaif. Yang kedua, tidak boleh mungkar. Kemudian yang ketiga adalah asal amalannya itu ada riwayat yang sahih. Ya. Seperti misalkan di sini hadis yang sahih bahwasanya surah Tabarak ini keutamaannya akan memberikan syafaat bagi pelakunya, bagi pembacanya. Surah Tabarak ini akan memasukkan pembacanya ke dalam surga. Ini kan riwayat yang sahih. Kemudian disampaikan hadis-hadis yang dhaif tadi, ya, seperti percakapan malaikat dengan pahala surah Tabarak, ya, itu adalah sebagai penguat saja. Ini sebagian ulama memang membolehkan, seperti termasuk Al-Imam Abdul Azim Al-Mundhiri, penulis kitab Tarhib wa Tarhib yang kita bahas setiap malam, apa tuh, malam Rabu, ya, Rabu. Nah, itu salah satunya. Kalau Imam Bukhari, beliau berpendapat tidak, ya, tapi sebagian ulama memang membolehkan dengan syarat-syarat tiga tadi. Ada yang menambahkan satu syarat, seperti Ibnu Hajar menambahkan bahwasanya tidak boleh membangun hukum atas hadis dhaif tadi. Ya, seperti tadi misalkan membaca surah Tabarak ini di kuburan. Karena tadi hadisnya dhaif dan menyelisih hadis yang sahih, maka tidak dibaca di kuburan. Jadi pahami ya? Ya. Karena tidak boleh membangun sebuah pendapat ibadah dengan hadis yang dhaif. Begitu. Adapun dalam perkara-perkara yang tidak langsung membuat sebuah bentuk ibadah tertentu, Imam Ahmad berpendapat boleh. Misalkan dalam masalah yang tadi bagi kita bahas, yaitu tentang masalah bolehkah memecah tulang akikah atau tulang kurban untuk dibagikan. Rupanya ada hadis, tapi hadis ini mursal, bahwasanya sembelihan akikah atau kurban itu tulangnya jangan dipecah, tapi dipotongnya di pergelangan-pergelangan supaya baginya gede-gede dapatnya. Gitu ya. Enakan mana? Dapat gede apa dapat dikit? Buat gede ya. Nah, semoga nanti baginya pergelangan. Ini pendapatnya Aisyah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Pendapatnya sahabat, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pendapatnya Imam Ahmad, pendapatnya Imam Syafi'i. Bahwasanya makruh hukumnya memotong tulang ya dari hewan akikah. Jadi afdolnya ngasihnya itu adalah yang per tulang, ruas tulang. Jadi kalau misalkan sampil, ya satu sampil dikasih. Seneng ya? Seneng, saya juga mau kalau dikasih segitu. Nah ini menurut Imam Ahmad, Imam Syafi'i berdalilkan dengan riwayat mursal dan disandarkan kepada sahabat Jabir bin Abdullah dan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi beliau berpendapat menggunakan berdalilkan hadis mursal. Kan hadis mursal dhaif. Kok membangun itu? Karena ini ya bukan menentukan hukum daripada apa? Penentuan hewannya. Tetapi tentang masalah teknis pembagiannya. Maka Imam Ahmad di dalam usul beliau, di dalam madhab beliau, beliau lebih memilih hadis yang mursal dibanding memilih pendapat pribadinya sendiri. Jadi kalau kita berpikir, berijtihad dengan kias, kemudian ada hadis mursal yang sesuai dengan masalah yang sedang ditanyakan, Imam Ahmad lebih memilih hadis mursal. Karena hadis mursal itu lebih selamat, karena ini perkataan tabi'in minimalnya. Daripada perkataan saya pribadi. Daripada kias saya pribadi. Itu Imam Ahmad. Jadi pahami ya. Adapun Imam Syafi'i berdalilkan makruhnya tadi memotong tulang karena itu pendapat Aisyah dan Jabir bin Abdullah. Itu pendapat sahabat, istrinya Rasul, orang dekatnya Rasul. Maka walaupun beliau tidak melarang, tidak mengharamkan, tapi minimalnya makruh. Jadi pahami ya. Kenapa kata Imam Ibnul Qayyim dalam Tuhfatul Maulud di Ahkamil Maulud, salah satu hikmahnya adalah supaya kita kalau ngasih hadiah itu hadiah yang ya fauqal hiqara, di atas standar, bukan sesuatu yang sedikit, sehingga orang yang menerima itu akan terkenang, terkesan, dan akan menghargai. Oh, saya dikasih sampil gitu ya. Beda kalau misalkan antum anaknya 10 ada berkat walimah dagingnya segini, rebutan anak dicacah-cacah 10 ya. Kan nilainya itu kurang kan. Tapi kalau antum dikasih satu kaki, satu sampil, nilainya besar enggak? Besar. Bisa dipahami ini ya? Nah, itulah istidlal para ulama ya, yang harus kita pahami. Ya. Yang harus kita pahami. Paham ini ya? Itulah pentingnya kadang kita belajar fikih itu dimulai dari madhab, itu pentingnya begitu. Supaya istidlalnya itu kita paham bahwasanya metode pendalilan dari sebuah imam dalam masalah fikih itu memang punya metode sendiri-sendiri. Kalau Imam Syafi'i kan ma'ruf ya, Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Ya. Kalau Imam Ahmad, sebentar dulu, Al-Quran, Sunnah, Ijma', enggak langsung Qiyas. Beliau mencari hadis mursal. Beliau mencari aqwalus sahabah, perkataan sahabat, setelah itu hadis mursal. Ya. Setelah itu, istishab al-asliyah. Atau sesuatu yang dikembalikan kepada hukum asalnya. Nah, dalam versi lain, bahwasanya beliau memilih sesuatu yang sudah berlangsung dari orang-orang Madinah atau orang Makkah. Baru terakhir adalah menggunakan kias pikiran pribadinya. Paham ini ya? Nah, beda dengan orang sekarang. Menurut pendapat saya, menurut hemat saya, ya, terlalu hemat akhirnya medit ya. Menurut hasil penelitian saya, itu kan orang sekarang ya. Kalau para ulama tidak demikian. Sebentar dulu, ditanya sebuah permasalahan, Al-Qur'annya ada enggak? Hadisnya ada enggak? Ijma'nya ada enggak? Perkataan sahabatnya ada enggak? Enggak ada juga. Cari riwayat mursal ada enggak? Riwayat mursal, perkataan tabi'in berarti. Enggak ada lagi. Udah kebiasaan para ulama dari kalangan dulu, misalkan kebiasaan penduduk Madinah. Itu bagaimana? Baru setelah tidak ada semua, beristihad dengan akalnya, beristihad dengan ya pemahamannya. Itu hati-hatinya para ulama. Kalau orang sekarang apa? Sebentar dulu, menurut pendapat saya hadis ini tidak tepat. Menurut penelitian saya atau menurut ilmu pengetahuan barat, Al-Quran ini tidak sejalan lagi. Allahu Akbar. Nah, inilah metode-metode pendalilan yang sudah rusak pada orang sekarang. Padahal yang namanya ulama ussalaf a'lam wa ahkam, ya, paling berilmu dan paling bijak, paling sesuai dengan ya praktek di lapangannya. Bukan seperti orang yang sekarang, thariqatul salaf aslam wa thariqatul khalaf ahkam. Ya, metodenya orang dulu itu memang lebih selama, tapi metodenya orang sekarang lebih sesuai dengan zaman. Ini syubhat ini. Hati-hati ya. Nah, makanya kita harus melatih tawadhu. Melatih tak? Imam Ahmad itu punya hafalan lebih dari 1 juta hadis. Lebih dari 1 juta hadis. Tidak ada di dunia ini hafalannya yang melebihi Imam Ahmad. Walaupun sahabat Abi Hurairah. Jadi pahami? Karena Imam Ahmad menghafal hadisnya Abi Hurairah. Menghafal hadisnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Aisyah dan seterusnya. Jadi kalau ditanya siapakah penduduk bumi yang paling hafal hadisnya Nabi, paling banyak, siapa? Imam Ahmad. Lebih dari 1 juta hadis. Imam Ahmad ini. Nah, oleh karena itu ikhwan fillah jazakumullah, beliau ya yang dikenal akhirnya mazhab Hambali itu sangat hati-hati dalam berdalilkan. Al-Qur'annya dulu. Sunnah, itu enggak ada lagi. Ijma', itu enggak ada lagi. Ya, qaulu sahabat dulu. Hadis mursal dulu dan seterusnya. Baru kias terakhir. Ya, kita harus belajar dengan imam-imam kita, Imam Syafi'i juga sama. Al-Qur'an sunnah. Ijma' dulu. Setelah itu baru enggak ada, baru beliau dengan kias. Kiasnya pun beliau punya disiplin ilmunya. Ya, tidak sembarangan kias-kias menurut saya, menurut pendapat saya dan seterusnya. Ini tawadhu. Ya, jangan seperti kebanyakan kita orang sekarang yang baru tahu beberapa perkara langsung menurut pendapat saya. Nah, ini perlu dikurangi kita. Dalam masalah agama itu jangan menurut pendapat saya. Beda. Ya. Kalau masalah masakan silakan, menurut pendapat saya ini enak, ya silakan, itu pendapat Anda. Tapi dalam masalah agama tidak bisa seperti itu. Paham ya? Nah, inilah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha barokah Allah yang di tangannya lah kerajaan dan dialah Allah yang maha mampu atas segala sesuatu. Yang menakdirkan segala sesuatu. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian manakah di antara kalian yang paling bagus amalannya. Wa huwal azizul ghafur, dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, yang telah menciptakan 7 langit secara bertumpuk-tumpuk. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidaklah engkau pernah melihat atau tidak akan pernah engkau bisa melihat pada ciptaan Allah itu sesuatu yang luput, itu enggak ada. Sempurna. Farji'il basara hal tara min futur. Silakan kamu teliti lagi. Silakan kamu lihat lagi. Apakah ada celah? Apakah ada sesuatu yang terluput dari ciptaan Allah? Tidak ada. Sempurna. Thumma rji'il basara karratain. Kemudian silakan lagi diteliti lagi, dilihat lagi untuk kedua kalinya. Yang qalib ilaikal basar. Yang terus berulang-ulang pandanganmu untuk meneliti ciptaan-ciptaan Allah. Ya. Maka khasian wa huwa hasir. Maka sungguh dia kalaulah demikian ya akan percuma saja untuk melihat kekurangan pada ciptaan Allah, enggak ada. Semuanya sempurna. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaaha rujuman lisyayatin. Dan sungguh benar-benar kami telah hiasi langit-langit dunia dengan lentera-lentera dan kami jadikan lentera tersebut sebagai lemparan bagi syaitan. Wa a'tadna lahum 'adzab as-sa'ir, dan kami persiapkan bagi mereka azab yang sangat pedih. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan yumajjidu ta'ala nafsahu al-karimata. Di dalam ayat ini Allah memuliakan dirinya yang maha mulia. Allah memuliakan dirinya yang maha mulia. Wa yukhbiru annahu biyadihi al-mulk. Dan Allah mengkhabarkan bahwasanya di tangan Allah lah al-mulk, kerajaan. Ai huwal mutasarrifu fi jami'il makhluqat bima yasha wa la mu'aqqiba li hukmih. Yaitu Allah lah yang mengatur seluruh makhluk-makhluk sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. La mu'aqqiba li hukmih. Tidak ada yang bisa menentang keputusan Allah. Wala yus'alu amma yaf'alu li qahrihi wa hikmatihi wa adlih. Dan tidak ada yang mampu bertanya kenapa melakukan ini, kenapa melakukan itu. Karena Allah maha mampu, maha kuat, maha bijaksana, dan maha adil. Ya, tidak kenapa menciptakan ini, tidak. Ya. Bahkan Allah lah yang akan bertanya. Sebagian mungkin bertanya, kok di sini diartikan biyadihil mulk, di tangan Allah lah kerajaan. Ibnu Katsir menafsirkannya yang mengatur seluruh makhluk. Sebagian orang yang senang mentakwil mengatakan, nah ini Ibnu Katsir mentakwil. Tidak menafsirkan tangan dengan tangan. Seperti Wahabi itu, begitu kan? Nah, perhatikan, ya, Al-Imam Ibnu Katsir, ya, termasuk ulama yang sangat tegas bahwasanya Allah memiliki sifat tangan, sebagaimana Allah sifati dirinya dengannya, tanpa mirip dengan makhluk pun, tanpa diserupakan dengan satu makhluk pun. Adapun tafsir seperti ini, yang pertama kita beritahu bahwasanya ada tafsir yang jenisnya adalah tafsir tadhammun, tafsir kandungan. Jadi menafsirkan sebuah lafaz dengan salah satu makna yang terkandung dalam makna tersebut. Contoh misalkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Iqtidha Shiratal Mustaqim mencontohkan tentang perkataan orang Yahudi. Mereka mengejek Allah dengan mengatakan ya, yadullah maghlulah. Tangan Allah terbelenggu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maksud ayat ini adalah ejekan orang-orang Yahudi untuk mengatakan Allah itu bakhil. Jadi menafsirkan tangan yang terbelenggu dengan bakhil. Benar apa salah? Benar kan? Tetapi tidak menafikan, tidak menolak Allah itu punya sifat tangan. Bisa dipahami enggak? Ya. Bisa dipahami enggak? Seperti misalkan seorang yang menakwil makna istawa dengan istaula, yang jadi masalah antara kita dengan mereka adalah ketika menafikan istawa, irtifa, maha tingginya Allah. Kalau dia mengatakan makna istawa itu irtafa, wastaqara, wastaula, kita gak masalah. Makna istawa itu artinya maha tinggi atau bersemayam dan juga menguasai, itu kita tidak masalah. Tidak menafikan makna yang maha tinggi dan bersemayam. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika mereka menafikan, meniadakan makna yang kuat, kemudian menetapkan makna yang lemah, yaitu istaula, menguasai. Kita enggak masalah. Ya, Allah beristiwa di atas arsy-Nya maha tinggi, bersemayam di atas arsy dan menguasai seluruh makhluk-Nya. Selesai kan? Gampang. Ya, inilah ya, ikhwana fi din azakumullah, yang perlu kita pahami. Jadi tafsir daripada apa yang beliau katakan dalam tafsir ini oleh Ibnu Katsir, namanya tafsir apa? Tadhammun. Ya, tafsir tadhammun. Misalkan seorang dalam bahasa mengatakan, si fulan di dalam cengkraman tanganku. Apakah maksudnya misalkan Ami Anto? Ami Anto di bawah apa di dalam cengkraman tanganku. Bukan maksudnya Ami Anto itu dicengkram terus dibawa kemana-mana. Tapi maksudnya apa? Dikuasai. Jadi ketika kita mengatakan Ami Anto di dalam cengkraman tanganku, berarti maknanya apa? Dikuasai oleh aku. Tapi apakah ketika maknanya dikuasai oleh aku cengkraman tersebut, apakah kemudian kita, oh, berarti saya tidak punya tangan. Karena maknanya daripada cengkraman tangan artinya adalah menguasai. Jadi pahami enggak di sini? Paham ya? Nah, yang jadi masalah adalah ketika kalau istilahnya mereka dalam ilmu kalam istilahnya menggunakan majaz tetapi menafikan hakiki. Menggunakan makna majazi kemudian menghilangkan makna hakiki. Ini jadi masalah. Bisa sebuah kalam, silahkan Anda sebut, diartikan sebagai makna majazi, tetapi tanpa menghilangkan makna hakiki. Datang singa. Kalau di Pemalang, datang singa, ya kemungkinan bukan singa beneran. Yang dimaksud adalah singa orang yang garang, orang yang gagah, orang yang, maksudnya begitu. Ada orang yang dijuluki singa Pemalang misalnya. Barangkali dulu penguasa Pemalang. Datang singa Pemalang ke Masjid An-Nur. Maksudnya apa? Orang yang dijuluki dengan singa. Kan kita tidak menafikan, oh enggak mungkin di Masjid An-Nur ada singa. Kan bisa saja kita enggak memungkiri kan. Barangkali ada kebun binatang, ada singanya, kita enggak tahu. Jadi pahami enggak? Makna majazi bisa digunakan dalam sebuah kalimat, tapi tanpa menafikan makna hakiki. Nah, begitu. Paham ya? Paham ya? Nah, ini istilah, jangan salah paham juga. Oh, Ustaz Abdul Aziz menggunakan pendapat majazi. Jangan salah paham dulu, ini menggunakan istilah mereka untuk bisa memahamkan. Dan memang ada ulama yang menggunakan istilah ini seperti Imam Syaukani. Ya. Fadhal ikumandangkan adzan dulu, silakan. Nah, demikian ya, ya kita harus pahami. Ada tafsir, ya tafsir itu macam-macam, banyak. Harus kita belajar. Intinya dalam menafsirkan Al-Quran kita harus sadar diri bahwasanya kita itu belajar. Ya, kepada siapa kita belajar, kepada siapa kita harus mencari tahu dari orang-orang yang lebih tahu, yaitu para ulama salaf. Ya, para sahabat, tabi'in wa atba'i tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan. Dan yang mengikuti mereka dengan baik. Gitu ya, harus jelas. Sekali lagi dalam masalah seperti ini, jangan kita menurut saya, menurut pendapat saya. Suma qala, kemudian Allah berfirman, Alladhi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Wastadalla bihadihil ayati man qala, berdalilkan dengan ayat ini, orang yang berpendapat, innal mauta amrun wujudi. Kematian itu adalah wujud. Ada, perkara yang ada, bukan perkara yang tidak ada. Artinya begini, bukanlah kematian itu adalah akhir dari segalanya. Gitu. Artinya kematian itu adalah sebuah proses dan itu ada. Paham ya? Nah. Sehingga ada, sebenarnya ini perkataan orang-orang ahli kalam ketika mendefinisikan kematian. Orang-orang filsafat dalam mendefinisikan kematian itu beda-beda. Ada yang mereka menggunakan ayat, kemudian mereka mengatakan kematian itu adalah perkara yang ada. Sehingga tidak dikatakan kematian itu sesuatu yang tidak ada. Nah, kemudian, li'annahu makhluk, dikarenakan kematian itu diciptakan. Paham ya? Wa ma'nal ayah, sehingga makna ayatnya, annahu awjadal khala'iq minal adam liyabluhum. Kata Ibnu Katsir, sehingga makna daripada ayat ini, dialah Allah yang mewujudkan, mengadakan makhluk-makhluk dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada untuk menguji mereka. Au ay yakhtabirahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji manakah di antara mereka yang paling baik, paling bagus. Kalau antum perhatikan di sini, kematian itu bisa bermakna sesuatu yang tidak ada. Allah di sini subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada. Kematian itu diciptakan sehingga perkara yang ada ya, sehingga makna dalam syariat ini terkadang ketika sesuatu dikatakan mati ya, itu adalah adam, tidak ada, atau tidak ada disebut mati. Terkadang pula menyebutkan yang namanya kematian itu adalah sesuatu yang ada. Ini sebuah proses, kita sebelumnya tidak ada disebut kematian. Setelah kita, setelah itu kita kan hidup kan di dunia ini. Setelah hidup kemudian dimatikan lagi kan. Tapi kematian yang kedua ini bukanlah kematian yang seperti pertama. Kalau kematian seperti yang pertama, itu kan sesuatu yang tidak ada kemudian kita jadi ada. Jadi kematian yang pertama adalah kematian artinya ketiadaan kita. Kemudian Allah ciptakan jadi ada. Setelah itu kita Allah matikan, itu bukan seperti mati yang pertama. Kematian yang kedua ini kita ada, jasadnya ada. Ada yang tersisa yang namanya ajbud danab, tulang yang sangat kecil yang tidak akan termakan oleh tanah. Kemudian roh kita juga abadi. Sehingga ulama mendefinisikan kematian di dunia itu adalah mufaraqatur ruh wal jasad, perpisahan ruh dengan jasad. Laisal maut bi'adamin mahd. Jadi bukanlah kematian itu ketiadaan yang murni. Sesuatu keadaan tidak ada disebut mati adalah keadaan yang pertama sebelum kita diciptakan. Adapun ketika kita sudah jadi manusia, maka kematian itu adalah bukan sesuatu ketiadaan, tetapi perpisahan antara ruh dengan jasad. Jadi pahami ya? Sehingga Allah menyebutkan mengenai orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid di jalan Allah, itu ahya. Mereka hidup. Ya, inda rabbihim yurzakun, mereka diberi rizki di sisi Rabbnya. Disebut hidup. Jangan engkau sangka orang yang mati di jalan Allah itu amwat, bal ahya, bahkan hidup. Nah, hidup dalam definisi rohnya tetap ada. Tapi disebut mati karena berpisah jasad dengan ruh. Tapi disebut hidup karena dia berada di alam barzakh, ada ruhnya. Bisa dipahami enggak ini? Bisa dipahami enggak? Karena sebagian orang filsafat mereka mengatakan kematian kan adam. Kematian itu sesuatu yang tidak ada. Dia tidak mengatakan enggak ada orang mati. Bukan. Tetapi maksud orang filsafat tersebut adalah ketika orang mati setelah itu enggak ada lagi. Sebagaimana kita sebelumnya dari sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada. Setelah itu mati ya kembali tidak ada. Itu orang filsafat. Ya filsafatnya Yunani. Bisa pahami ya? Jangan sampai kita kebawa seperti itu. Menjadi bingung. Itulah mereka itu ketika awal belajar filsafat memang dibingungkan dengan definisi ada dan definisi mati. Apa definisi ada? Dan apa definisi mati? Akhirnya sampai mati mereka masih bingung dengan kematian. Semasa hidup mereka bingung dengan kalimat ada dan keberadaan mereka. Ketika mati mereka bingung dengan kematian mereka. Jadi paham enggak? Nah, itu memang filsafat itu ilmu yang membingungkan. Oleh karena itu, para ulama ya, mengharamkan untuk kita mempelajari ilmu-ilmu seperti itu. Karena membuat bingung. Ilmu itu, ciri ilmu yang bermanfaat, dari keadaan kita tidak tahu, setelah tahu, jadi tenang. Jadi mantap. Tapi kalau ilmu filsafat, kita tidak tahu filsafat, itu tenang hidupnya. Tapi setelah tahu filsafat, jadi enggak tenang hidupnya. Jadi bingung. Jadi pahami ya? Jadi ilmu mengobati kebingungan. Kalau ada suatu ilmu membuahkan kebingungan, itu berarti kembali kepada kejahilan. Paham ini? Paham ya? Nah, Ibnu Katsir memang sering membantah ahli filsafat. Karena pada zaman-zaman beliau itu berkembang filsafat yang dinamakan falsafatul Islamiyah, filsafat Islam. Jadi beliau itu sering membantah mereka. Ya, termasuk dalam masalah kematian ini. Perhatikan di sini ya, ya. Di dalam Al-Quran terkadang menyebutkan Adam sebagai maut, sebagaimana ayat ini. Adapun maut setelah kehidupan itu bukan seperti maut pada kematian yang pertama, yaitu ketiadaan. Tetapi maut setelah kehidupan adalah perpisahan jasad dengan ruh. Yang artinya kalau kita bicara hakikatnya, bal ahya kata Allah, bahkan hidup. Hidup rohnya. Tapi dikatakan mati karena rohnya sudah berpisah dengan jasad. Karena roh ini tidak bisa kembali ke dunia. Ada barzah. Paham? Nah, supaya tidak bingung. Nggih, Pak. Paham ya? Nih. Paham ya? Supaya tidak bingung. Pokoknya ciri ilmu itu setelah kita tahu kita mantap. Keraguan hilang. Tapi ciri ilmu filsafat setelah kita tahu makin bingung. Makin ragu. Ya. Bahkan banyak cerita ya, orang yang sebelum belajar filsafat yakin dengan rukun Islam, bahkan yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, setelah belajar filsafat enggak yakin dengan rukun Islam, bahkan enggak yakin dengan Allah. Enggak sholat. Ketika ditanya, "Kenapa enggak sholat?" "Saya masih mencari eksistensi Tuhan. Masih mencari keberadaan Allah." Ya udah mati dulu nanti kamu baru tahu. Ya. Kok eksistensi Tuhan dicari? Carinya dengan apa? Bahkan ini adalah perkara yang fitrah, kita pasti tahu. Adanya kita pasti ada yang menciptakan. Itu sesuatu yang pasti. Enggak mungkin gelas ini ujug-ujug sekonyong-konyong muncul cling gelas jadi. Enggak mungkin. Pasti ketika kita ada gelas, oh berarti ada pabriknya. Kan begitu ya? Kalau ada pabriknya, oh ada biji gelasnya. Biji gelas dari apa? Dari bahan tertentu. Kan begitu kan? Nah, itu pasti perkara yang doruri. Kalau kita ada, pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah, gampang. Ya, gitu ya. Nah. Kita lanjutkan. Mana tadi? Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan. Fasammal halal awwal huwal adam mautan. Keadaan yang pertama, yaitu keadaan kita belum ada, ketiadaan kita disebut kematian. Fasamma hadhihi nash'ata hayatan. Dan Allah namakan kehidupan ini sebagai kehidupan. Keberadaan kita ini namanya kehidupan. Yang pertama namanya mati, kemudian kita dinamakan hidup, setelah itu roh kita diambil namanya mati lagi. Tapi mati yang tidak seperti pertama. Begitu. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, thumma yumitukum thumma yuhyikum. Oleh karena itu, setelah tadi mati, hidup, kemudian dimatikan lagi, kemudian dihidupkan lagi. Kita hidup di dunia, mati, akan mati kan? Setelah mati akan hidup lagi. Jadi ketika dikatakan hidup, berarti jasad kita dengan roh kita akan dijadikan satu lagi. Itulah hari kebangkitan nih, pada yaumul mahsyar. Rohnya dan jasadnya bersatu kembali. Jangan ragu itu. Karena ada sebagian orang yang mengatakan, oh enggak, yang namanya kematian itu seperti tidur. Jadi yang namanya akhirat itu seperti mimpi. Khayalan-khayalan dalam mimpi. Allah, ada saja orang seperti itu. Allahul musta'an. Qala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim, حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان Qala hadatsana al-Walid qala hadatsana Khulaid an Qatadah fi qawlihi, dari Qatadah ketika menafsirkan alladhi khalaqal mauta wal hayata, dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Qala, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda. Tapi ingat, ini hadis mursal ya. Qatadah itu tabi'in langsung mengatakan qala Rasulullah. Tadi hadisnya mursal. Tadi yang anak katakan pada pertemuan apa, pada sesi yang pertama, hadis mursal kalau sisi disiplin ilmu hadis ini hadisnya dhaif. Tapi kalau bicara tafsir itu bukan demikian. Jadi ini disandarkan kepada Qatadah. Ini berarti penafsiran Qatadah. Ya, kata Imam Ahmad, salah satu la isnadalah. Ada tiga hal yang enggak bisa sanad itu diterapkan di situ. Yang pertama adalah tafsir, yang kedua adalah siar. Siar itu kisah perjalanan hidup seseorang. Yang ketiga adalah malahim, kisah-kisah pertempuran dan peperangan. Ya, maka cukup cerita-cerita orang, banyak orang yang cerita, cukup kita bisa percaya. Sehingga kalau di dalam kisah misalkan sebelum Rasulullah jadi nabi, dalam sirah Ibnu Ishaq atau Ibnu Hisham, itu enggak ada sanadnya. Tapi khabar itu sudah terkenal. Maka diceritakan, kan begitu kan? Ya. Inna Allah adzalla bani Adam bil maut. Allah tundukkan bani Adam dengan kematian. Wa ja'ala dunya dar hayatin tsumma dar mautin. Allah jadikan dunia sebagai negeri kehidupan dan Allah jadikan kemudian negeri kematian. Tsumma ja'ala al-akhirata dar jazaa' tsumma dar baqaa'. Kemudian Allah jadikan akhirat sebagai negeri balasan dan negeri keabadian. Ini adalah fasenya. Fase kita hidup. Fase kita diciptakan. Jadi diciptakan Allah pertama kali adalah al-maut. Ketiadaan kita itu adalah amrun wujudi. Diciptakan oleh Allah. Jadi ketiadaan kita pun itu amrun wujudi. Perkara yang Allah ciptakan. Setelah itu Allah ciptakan kita yang kedua dalam bentuk hidup. Setelah Allah ciptakan kita dalam keadaan mati, kemudian dibangkitkan dan hidup abadi. Begitu. Paham ya? Ya. Kemudian wa qawluhu dan firman Allah taala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ay khaira amala, yaitu Allah menciptakan kematian dan kehidupan adalah untuk menguji kita, siapakah di antara kalian yang paling bagus amalannya, yang paling bagus perbuatannya. Kata Muhammad ibn Ajlan, walam yakul aksara amala. Allah tidak berfirman untuk melihat siapa yang paling banyak amalannya. Bukan. Kalau masalah paling banyak amalannya, nanti umat Islam paling sedikit. Karena sholatnya Nabi Musa 50 waktu. Kita cuma 5 waktu. Ya. Sholatnya Nabi Musa 50 waktu. Kayak apa tuh 50 waktu? Kita jam aja 24 jam. Kalau dibagi 50, enggak ada setengah jam kita sholat. Ya kan? Enggak ada setengah jam, ke masjid lagi. Enggak ada setengah jam, masjid lagi. Enggak sempat tidur bahkan kita. Ya. Makanya Nabi Musa ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, umatmu enggak mampu, sudah balik lagi. Suruh balik lagi. Ya. Karena apa? Orang Yahudi itu enggak mampu. Ya. Umatmu gak akan mampu. Maka akhirnya 5 rakaat. Subhanallah ya, 5 rakaat. Yang anehnya kadang masih ada orang-orang yang tidak sholat 5 rakaat, 5 waktu. Masih banyak ya. Ya. Muslim. Tapi masih belum sempurna 5 waktunya. Masih bolong-bolong. Maka sekali lagi, kita mati, kita hidup untuk diuji yang paling bagus amalannya. Bukan paling banyak. Tapi paling bagus. Nanti akan diterangkan yang paling bagus itu bagaimana. Ya. Kata Sufyan Tsauri, ai akhlasaha wa aswabaha. Yaitu paling ikhlas dan paling sesuai dengan sunnah. Sederhana itu. Ya. Kata Ibnu Ajlan ini sama disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Jami' Ulum Al-Hikam, la yakun amalun salihan hatta yastami'u thalathatu umur. Tidak akan sebuah amalan disebut saleh, tidak akan sebuah amalan disebut sebagai ahsan, sesuatu yang baik di sisi Allah, sampai mengumpulkan tiga hal. Yang pertama takwa, takwa Allah. Yang kedua adalah ikhlas. Yang ketiga adalah al-musabah, sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Ibnu Ajlan. Kalau kata Sa'uri tadi dua, ikhlasuha wa aswabaha, yaitu yang paling ikhlasnya dan yang paling sesuai dengan sunnah. Kata Ibnu Ajlan, dilengkapin lagi, seorang tidak akan dinyatakan beramal saleh sampai berkumpul di dalamnya takwa, ikhlas, dan sesuai dengan sunnah. Maka kalau kita mengharapkan anak yang saleh, didik mereka di atas takwa, bimbing mereka untuk ikhlas, dan ajari mereka untuk sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, barulah jadi anak yang saleh. Insyaallah semua kita pengin punya anak yang saleh. Tapi kadang kitanya sendiri tidak mensolehkannya. Semoga jadi anak yang soleh. Waktu baru lahir, semoga jadi anak yang soleh ya nak. Tapi giliran gede enggak diajarin ngaji. Enggak diingatkan ittaqullah. Enggak diingatkan untuk ikhlas. Ini kesalahan kita. Kesalahan kita. Maka kata Imam Bukhari, ingat ya, al-islah minallah, kesolehan dari Allah ya. Tetapi kita al-adab minal ab. Pendidikan itu dari ayah. Didiklah anak kita untuk takwa, untuk ikhlas, dan untuk sesuai sunnah. Barulah jadi anak yang saleh, yang akan bermanfaat bagi kita walaupun kita sudah mati. Akan mengalir pahalanya anak saleh. Doanya terus akan mengalir. Ini perlu diingat-ingat. Bertakwa, ikhlas, dan sesuai sunnah. Itulah jadi anak yang saleh. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.